Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah 'alayya abwaaba 'ilmika wanshur 'alaina khuzana ma'rifatika. Kita teruskan kepada yang kedua, faslun wa amma dha'ful iman. Yang kedua yang menjadi sebab atau alasan orang tidak mentaati Allah atau menolak taat selain kebodohan adalah dha'ful iman, lemah iman. Fahuwa balbatun azimatun, lemah iman itu satu kekacauan jiwa yang sangat besar. Wa khoslatu zamimatun, dan perilaku yang tercela. Tansha'u anha umura madmumatan, berkembang daripada lemah iman itu berbagai keadaan atau berbagai perkara yang tercela. Seperti tarkul amali bil ilmi, meninggalkan beramal padahal sudah mengetahui caranya, hukumnya, wajib bagi dirinya. Wa tarkul amri bil ma'rufi wa nahyi anil munkar, dan meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Wal amani bil maghfirati bila sa'yalah, berharap ampunan tanpa berusaha keras untuk mendapatkan ampunan itu. Wal ihtimamu birizki, khawatir akan rizki. Wa khawful khalki, takut kepada makhluk. Ila ghairi dhalika, dan lain sebagainya. Minal akhlaki al mas'umah, akhlak yang jelek. Wa ala qadari, imanul abdi yakunu imtisaluhu lil amri wajtinabuhu lin nahyi. Padahal sekurang-kurangnya iman seorang hamba itu membuat dirinya memenuhi perintah Allah dan menjauhi larangan. Wa adallu dalilun ala dhafi imanihi, dan ciri paling jelas atas kelemahan imannya, tarkuhu lil muwafaqati, meninggalkan apa yang seharusnya dia tunaikan. Wartikabuhu lil mukhalafati, dan melakukan apa yang seharusnya dia tinggalkan. Fa'ala kulli mu'mini, maka wajib bagi setiap orang beriman, ayyas'a, untuk berusaha keras, fi taqwiyati imanihi, menguatkan iman. Bagaimana caranya? Wal umurul lati yaqwa bihal imana wa yazidu salasatun. Perkara yang dapat menguatkan iman dan menambahnya itu ada tiga. Ahaduha, yang pertama, ayasgiya bisam'ihi ilal ayati wal akhbari. Menyimak baik-baik ayat-ayat dan berita-berita. Allati fiha dzakarul wa'da wal wa'ida wa umurul akhirah, yang di dalamnya mengandung penjelasan tentang janji Allah, ancaman dari Allah, dan perkara-perkara akhirat. Wa ilal qososil anbiya'i, juga menyimak baik-baik kisah-kisah para nabi. Wa ma ayyadu bihi minal mu'jizati, dan mu'jizat mereka yang menguatkan. Wa mahalla bi mu'anidihim minal masalat, dan bagaimana mereka membebaskan orang-orang yang menentang mereka dari bahaya. Wa ila ma kana alaihi salafus salih, dan juga menyimak baik-baik keadaan, cerita-cerita tentang generasi salaf saleh minazzuhadati fid dunya, tentang kezuhudan mereka kepada dunia, warogbati fil akhirah, dan kecintaan mereka terhadap akhirat, ila ghairi dzalik, dan lain sebagainya, minal adillatil sam'iyah, dalil-dalil sam'iyah. As-saniyu yang kedua, ayyan zura bi'ainil istibsari wal istidlali ila malakutis samawati wal ard wa ma fihima min ajaibil ayati wa bada'il masnu'ati, memperhatikan dengan seksama untuk mengambil pelajaran dan petunjuk pada kejadian-kejadian di langit dan di bumi dan di dalam keduanya, berupa keajaiban-keajaiban, tanda-tanda kekuasaan Allah dan penciptaan-penciptaan makhluk yang baru. Saya sering membaca penemuan-penemuan yang diungkap oleh sains itu bisa membantu untuk menguatkan dan menambah iman kita. Asalisu yang ketiga, ayuwa zifa alal amali bisolihati, melaksanakan tugas-tugas harian berupa amal-amal soleh. Memiliki tugas harian yang didisiplinkan oleh kita. Kalau tadi dengan menyimak baik-baik ayat-ayat sam'iyat, kedua memperhatikan atau mengamati dengan seksama ayat-ayat kauniyah. Nah yang ketiga itu adalah dengan perbuatan, dengan amal, untuk amal yang soleh. Dengan disiplin pada amal itulah akan menguatkan iman dan menambah iman kita. Wa yahtariza minal wuqu'i fil ma'asi wassayi'at, serta berdisiplin dalam menjaga diri dari terjatuh ke dalam maksiat dan kesalahan. Fa innal imana qaulun wa amalun, sebab iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Yazidu bitta'ati, bertambah dengan ketaatan, wa yankusu bil maksiati, berkurang dengan kemaksiatan. Wa kullu hadhil madhkurati yazidu bihal iman, semua yang telah disebutkan tadi itu menambah iman. Wa yaqwa bihal iqan, dan menguatkan keyakinan. Wallahu musta'an, Allah juga yang diharapkan pertolongan. Alhamdulillah.